senyuman manismu yang kau berikan padaku sebagai tanda perpisahan di titian pelabuhan. Akan ku bawa tanda ingatan, senyumanmu jadi kenangan.